Bareng Miang Community, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Wiwi Sagita Ju Palapa. Aku tak matur nuwun. Terima kasih. kasih bos-bos besar dari Miang Community.